Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Di kesempatan yang sebelumnya telah kita baca satu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita terkait dengan zikir pagi dan petang, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan doa ini dalam lafaz yang disebutkan oleh At-Tirmidzi bi sighatil amr, dengan bentuk perintah, sehingga sepantasnya bagi kita untuk menghafal dan mengamalkan zikir ini atau doa ini, yang mana kita sebagai seorang hamba tentunya tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan kita. Ini merupakan sebab dari sekian sebab penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita sangatlah butuh yang demikian. Nah, doa yang Rasul alaihi salatu wasallam ajarkan, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Dan jika petang hari dikedepankan, didahulukan, Allahumma bika amsayna wabika asbahna wabika nahya wabika namutu wa ilaikal masir. Nah, di kesempatan sebelumnya telah kita singgung terkait lafaz Allahumma bika asbahna. Ya Allah, karenamulah kami masuk waktu pagi. Di antara makna yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah, laula anta ma baqina ila sabah. Ada dua makna disebutkan, kalau jika bukan karena engkau, niscaya kami tidak akan mendapati waktu subuh. Mana yang berikutnya? Walaula anta, jika bukan karena engkau, maja al-isbah, maka tidak akan datang waktu subuh tersebut. Dan ini, ya, mana ini juga seperti ya pada lafaz Allahumma bika amsayna. Baik. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah penjelasan tentang wa bika nahya, dan karamulah kami hidup. Kata beliau, hayatul insani fi sabah, hidupnya seorang ketika masuk di waktu pagi, ini bangkitnya mereka. Demikian pula fil masa, ketika sore hari, atau ma baina dzalik, atau antara dua waktu tersebut. Semuanya billahi azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak karena pertolongan Allah, maka manusia tidak ada artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, laula anjadallahu laka bil ghidha, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan al ghidha, makanan, awal hawa, demikian pula udara, oksigen yang kita hirup gratis. Nah, kalau kita melihat saudara kita, bagaimana mereka yang kesusahan, nah, sampai membeli bantuan atau namanya apa, oksigen itu. Nah, demikian, ini menjadi ibrah bagi kita betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik berupa makanan, udara, oksigen, walibas, pakaian yang kita kenakan. Kalau kesemuanya ini tidak karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menciptakannya, niscaya kita tidak ada artinya. Sehingga di sini menunjukkan betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya kita. Lalu ketika kita mengetahui hal tersebut, apa yang kita banggakan? Tidak ada. Kita lemah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa bika namutu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan karenamulah kami mati. Antal ladzi tumituna, engkau lah yang mematikan kami. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan seluruh makhluk hidup yang ada. Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bagaimana seorang yang terbunuh atau dibunuh, bukankah dia yang mematikan secara nalar gitu ya, orang yang membunuh? Nah, baik. Maka dikatakan jika dia hingga pun terbunuh seperti itu, siapa yang mengeluarkan rohnya? Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kejadian kecelakaan yang secara prediksi seperti itu dia mati karena sangat parahnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengendaki lain, dia masih hidup. Sehingga kematian demikian pula hidupnya seseorang ini semuanya adalah billahi Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika nusyur, dan kepadamulah kami dibangkitkan. Ini dibangkitkannya seluruh makhluk pada hari kiamat untuk dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penyebutan an-nusyur sesuai ketika di waktu pagi dia mengatakan Allahumma bika asbahna ila akhirih sampai wa ilaika an-nusyur, ini sesuai. Kenapa? Li'anal insan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena manusia seseorang idza asbaha, jika dia masuk di waktu petang, di waktu subuh, asbaha masuk di waktu subuh, faqad bu'itsa min mautin, sungguh dia telah dibangkitkan dari kematian. Dia telah dibangkitkan dari kematian. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkanmu, menidurkanmu, mematikanmu. Di waktu malam. "Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar," dan Allah mengetahui apa yang engkau perbuat di waktu siang hari. "Summa yab'atsukum fihi." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan, membangkitkanmu di waktu siang tersebut, liyughdha ajalum musamma, agar Allah disempurnakannya umur seorang hamba sampai waktu yang ditentukan. Di sini disebutkan yatawaffakum bil-lail, mewafatkanmu, menidurkanmu. Sehingga sesuai ketika seorang mengatakan wa ilaikan nusyur, dan kepadamulah kami dibangkitkan. Kemudian lafaz wa ilaikal masir adalah marji', kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan ketika waktu petang ini datang, ini akhiru nahar ke akhiri dunia insan. Selesainya siang seakan selesainya kehidupan dunia seseorang, menuju kepada kematian, ya, ini an-naum, tidurnya dia. Taib. Dalam hadis ini terdapat sekian faedah, di antaranya yang bagi lil insan sepantasnya bagi seseorang ayyad'uwa bihadha du'a, untuk dia berdoa dengan doa ini. Sobahan wa masa'an, di waktu pagi dan di waktu petang. Sangat mudah insyaAllah. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namutu, wa ilaika nusyur. Nah, kalau antum baca pagi dan petang, ya, seakan mengalir demikian. Tapi ingat, ya, jangan cuma di lisan saja, dihayati maknanya. Demikian. Hal tersebut ta'asiyan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka ya mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya diraih pahala. Sawaban itigha'an sawabah. Sawab Allah, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ta'asi, dengan mencontoh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Tayyib. Dan ini juga terkandung makna pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya bahwasanya waktu pagi, waktu petang, kesemuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kehidupan, kematian, ya, dibangkitkannya, kumpulkannya makhluk, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa untuk hal yang demikian. Yang berikutnya, di sini terdapat umum rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Keumuman, ya, mencakupnya seluruh makna dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Nah, sehingga dari sini ya kita mengerti, tahu naam dari makna-makna yang ada dalam doa ini, sehingga ma baqiya ilal amal, kita mengamalkan ya, semoga dengannya menjadi sebab dijaganya kita dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan, ya, karena dengannya tayyib datang penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang kita bisa pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.